melihat nonek rambut terurai duduk di tangga, apa boleh saya temani. Dekatlah kemari, aku cuma sendiri di rumah ini, semua pergi, rasa sunyi aku bulan bercahaya.